نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usul Sunnah للإمام أحمد رحمه الله ولشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Sampai pada iman bi ru'yatillahi fid daril akhirah. Iman terhadap dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah di akhirat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah wal imanu bir ru'yati yaumul qiyamati كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الصحيحة. Dan termasuk prinsip Ahlus Sunnah adalah beriman tentang ru'yah, dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ قَدْ رَأَى رَبَّهُ. Dan bahwasanya Nabi SAW sudah melihat Rabbnya. فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ صَحِيح. Karena diriwayatkan dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Warawal Hakam Ibn Aban an Ikrimah an Ibn Abbas. Warawahu Ali Ibn Zaid an Yusuf Ibn Mihran an Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi. Sedangkan hadith menurut kami sesuai dengan zahirnya, sebagaimana apa yang datang dari Nabi SAW. Wal kalamu fihi bid'ah, dan pembicaraan tentangnya adalah bid'ah. Walakin nu'min bihi kama ja'ala zahirihi, tetapi kita percaya dengannya sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Walanunadhir fihi ahada, dan kita tidak berdebat dengan siapapun. Ucapan beliau, al-iman bir-ru'yah yawmal qiyamah, wa iman terhadap ru'yatullah yawmal qiyamah, sudah disinggung sebelumnya. Bahwasanya kaum mukminin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya sesuai dengan apa yang diriwayatkan ila akhirih. Hadhihi al-mas'alah hasala fiha khilaf. Adapun tentang Rasulullah SAW sudah melihat Rabb-nya, disinilah terjadi khilaf dari para ulama. Hal ra'a Rasulullah SAW laylata usriya bihi Rabbahu au mara'ahu. Berselisihnya para ulama, apakah Nabi SAW melihat Rabb-nya ketika diisra'kan atau tidak melihat. Fabadun nas ta'allaqa bi kalam Ibn Abbas hadha. Sebagian manusia berpegang dengan riwayat dari Ibn Abbas tadi, wa ta'allaqa bi kalami Ahmad, dan berpegang dengan ucapan Imam Ahmad tadi, wa fahimu, dan mereka pahami, min kalamihima annahuma yaqulan, memahami dari ucapan keduanya bahwa keduanya berkata, inna Muhammadan ra'a rabbahu lailatal isra bi'ainaihi. Riwayat Ibn Abbas dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Keduanya meyakini bahwa lafaz hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat Rabb-nya pada hari diisra'kannya Rasulullah SAW atau dimi'rajkannya ke langit, bi'ainaihi, dengan kedua matanya. Ini pemahaman beliau-beliau berdua, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan sebagian orang, sebagian ulama berkata bahwa itu keistimewaan Nabi kita. Tidak ada yang aneh. Sebagaimana Musa alaihi salam diistimewakan dengan diajak bicara langsung oleh Allah, sedangkan Nabi kita diistimewakan dengan melihat Allah secara langsung. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, adapun Syekhul Islam berkata, kalamu Ahmad wa kalam Ibn Abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadan. Ucapan Imam Ahmad dan ucapan Ibn Abbas itu diriwayatkan dalam keadaan mutlak dan diriwayatkan dalam keadaan muqayyad. Sedangkan kaidah usuliyah berkata bahwa yang mutlak jangan dipahami ala itlaqihi kalau datang muqayyad. Kalau datang yang mentakidnya, jangan dipahami secara mutlak. Yani yutliq Ibn Abbasin, bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan secara mutlak, ra'a Muhammadun rabbahu, titik. Ini namanya mutlak. Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya. Kalas. Tetapi ya'ti anhu muqayyadan, diriwayatkan pula dari Ibn Abbas juga, tetapi muqayyad. Bagaimana muqayyadnya? Ra'a Muhammadun SAW bifuadihi, bahwa Rasulullah SAW melihat Rabb-nya dengan hatinya, bukan dengan matanya. Wa Ahmad yadu kalamahu mutlaqan, adapun Imam Ahmad menyebutkan secara mutlak dengan kalimat ra'a rabbahu, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya. Tetapi yaridu kalamahuma yufidu annahu ra'a rabbahu bifuadi. Ternyata Imam Ahmad juga mengucapkan muqayyad di tempat lain, di kesempatan lain, dengan kalimat bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan hatinya. Baik. Berarti dengan kaidah tadi bagaimana? Melihat atau tidak melihat? Melihat, tetapi muqayyad biqalbihi, dengan hatinya. Bahkan ketika ditanya tentang ru'yatul ain, penglihatan mata, Nabi malah mengatakan nurun, anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala hijabuhu an-nur. Hijabuhu an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Kalau dibuka maka akan terbakar seluruh yang bisa dicapai oleh cahaya tersebut. Semua yang terkena. Qul inna a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Rabi wassahihu kama yaqulu Ibnu Taimiyah. Maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lam yathbut fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Muhammadan ra'a rabbahu fi lailatul Isra. Bahwasanya tidak thabit di dalam kitabullah Al-Qur'an dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallam anna Rasulullah sallam ra'a rabbahu. Tidak thabit riwayatnya kalau Nabi melihat dengan matanya di malam Isra Mi'raj. Tidak. Adapun dalam Al-Qur'an yang menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, dan Nabi melihat yang kedua kalinya yaitu di Sidratul Muntaha, itu melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Karena disebutkan dengan kalimat nazlatan ukhra, melihat sekali lagi. Karena Nabi pernah melihat dalam bentuk aslinya. Maka saat itu melihat lagi Jibril dalam bentuk aslinya. Maka bukan maknanya melihat Rabbnya. Adapun dalam hadis sudah disebutkan ada yang mutlakan, ada yang muqayyada. Kalam Ibn Abbas mauqufun muqayyad fi nafsil waqti. Ucapan Ibn Abbas ada yang mauqufun muqayyad. Mauquf artinya hanya ucapan Ibn Abbas, tidak marfu kepada Nabi. Wa muqayyad lagi terikat dengan kalimat bifuadih atau biqalbih. Wa taqyid bin nusus allati waradat muqayyadah afsah. Sedangkan qaidnya muqayyad dengan qaid, dengan ikatan-ikatan penjelasan, itu riwayatnya afsah, lebih sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan kalimat ra'a rabbahu bifuadihi marrataini. Disebutkan bahwa dia melihat Rabbnya dengan hatinya dua kali. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ma kadabal fuadu ma ra'a, bahwa hatinya tidak mendustakan apa yang dia lihat. Wa qala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya'ni marratain, dua kali. Wallahu ta'ala alam. Demikian tafsir yang disebutkan di sini dan juga sahih riwayatnya tentang melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Aisyah ditanya dalam hadis masruq, beliau berkata thalathun man haddatsaka bihinna faqad a'dhama 'ala Allahi al-fariyah. Tiga perkara, siapa yang mengajak bicara kamu dengan tiga perkara itu, berarti dia sangat besar mengadakan kedustaan. Tiga perkara yang kalau ada yang menyampaikan tiga perkara ini kepadamu, berarti a'zama 'alallahi fariyah, dia berdusta atas nama Allah dengan sebesar-besar kedustaan. Apa di antara tiga itu? Kata Aisyah, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'alallahi al-fariyah. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah mengada-adakan sebesar-besar kedustaan. Faqala Masruq. Maka Masruq berkata kepada Aisyah, amhilini ya ummul mu'minin. Sebentar, wahai ummul mu'minin. Alaisallahu yaqul, bukankah Allah berkata, ma kadzabal fuadu ma ra'a? Tidaklah hati ini mendustakan apa dia lihat, apa yang dia lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia telah melihatnya kedua kalinya. Apa kata Aisyah? Qalat. Berkata Aisyah kepadanya, ana awwalu hadhihi al-umma sa'ala Rasulullah sallam an hadha. Aku orang yang pertama bertanya pada Rasulullah sallam tentang masalah ini. Qalat dzalika Jibril. Itu adalah Jibril. Ra'ahu Rasulullah sallam. Rasulullah sallam melihat Jibril. Kama qala Rasulullah sallam ra'ahu fi hay'atin allati khalaqahu Allahu 'alayha marratain. Kata Aisyah, Rasulullah SAW melihat Jibril. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk yang Allah ciptakan aslinya, fi hayati allati khalaqahullah, dalam bentuk yang Allah ciptakan pertama kali. Beliau melihatnya dua kali. Ra'ahu munhadiran minas sama. Pertama Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya di langit, memenuhi ufuk, memenuhi hampir seluruh langit besarnya Jibril alaihis salam. Saddan baina sama'il ard, sampai menutupi antara langit dengan bumi. Itu yang pertama kali. Ima ra'ahu ala hayatihi allati khalaqahu Allah. Yani dia melihat bentuk Jibril yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk tersebut. Beliau tidak melihatnya dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Karena seringkali Jibril datang dalam bentuk sosok manusia. Seperti dalam hadis rukun iman, rukun Islam, dikatakan datang seseorang syadidu bayad athiyab wa syadid sawadis sya'ar la yura minhu atharus safar. Di akhir hadisnya, tahukah kalian siapa dia? Hada Jibril yu'allimukum dinakum. Itu Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Tidak dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk aslinya, beliau melihat dua kali. Yang pertama tadi di ufuk, menutupi langit seluruhnya, antara langit dengan bumi. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Hati beliau tidak mendustakan apa yang dia lihat. Fayarahu qad saddama baina sama'i wal ard. Beliau melihat Jibril menutupi seluruh ufuk langit, antara langit dengan bumi. Li'azmi khalqihi, karena besarnya bentuk Jibril. Fal ayah ta'ni ru'yat Muhammad SAW li Jibril alaihi salam. Maka ini adalah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melihat Jibril. Disebutkan riwayatnya dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Baik, wasu'ila Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW ditanya, dan ini juga sahih dalam Sahih Muslim juga, dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bil idafati ila hadis Aisyah, yakni dengan hadis yang tadi, kisah Aisyah, kemudian disebutkan pula di sana bahwa Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi menjawab, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Rawahu Muslim dalam Kitabul Iman. Dalam riwayat disebut nurun anna arahu, cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya. Tetapi dalam riwayat lain, aku melihat cahaya. Ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Artinya melihat, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat cahaya. Wal isnadanil ladani saqahuma ila ibn Abbas kilahuma fihi dha'fun. Adapun sanad yang bersambung sampai kepada Ibn Abbas yang menegaskan secara mutlak bahwa Nabi melihat Rabbnya, ternyata fihi dha'fun, kedua-dua sanadnya memiliki kelemahan. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas, yaitu sanad yang disebutkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Rawahu al-Hakim Ibn Aban an Ikrimah, diriwayatkan oleh Hakam Ibn Aban dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Rawahu Ali Ibn Zaid an Yusuf Ibn Mihran an Ibn Abbas. Al-Hakam Ibn Aban hadha saduqun lahu awham, orangnya jujur tapi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Itu Hakam Ibn Aban. Itu dalam sanad yang pertama. Dalam sanad yang kedua, di dalamnya ada Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Rawi ini dhaif. Dikatakan oleh Hafidh ibn Hajar dalam Taqrib, dhaifun. Kata Syekh Al-Albani, yang benar di antara perselisihan para ulama tentang orang ini, bahwa orang ini dhaifun. Oleh karena itu tegas Ibn Hajar menyatakan dhaif. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Yang mana yang saya maksud? Inilah prinsip Ahlus Sunnah, tidak taklid. Walaupun yang berbicara imam, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, imamu ahli sunnah, imamnya ahli sunnah, menyatakan bahwa tegas Nabi Muhammad melihat Rabbnya dan jangan dibahas. Tetapi kalau ternyata riwayatnya dhaif, bahkan ada riwayat yang lebih sahih menyatakan nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku melihatnya. Dan hadis Aisyah yang tegas menyatakan aku orang yang pertama yang tanya pada Rasulullah SAW tentang ini, bahwa ternyata yang dilihat adalah Jibril dalam ayat Allah Ta'ala dengan kalimat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, atau kalimat ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Baik, berarti tegas Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya. Wa in sahha, kalaupun sahih riwayat dari Ibn Abbas, kalau saja Rasulullah SAW melihat Rabbnya, maka muqayyad. Apa maknanya muqayyad? Bukan mutlakan, tapi melihat dengan hatinya. Bukan melihat iyanan, tidak. Bahkan Aisyah sangat keras menyatakan siapa yang berkata bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya iyanan, faqad a'zama 'alallahi al-fariyah, berarti dia telah mengadakan kedustaan besar dengan tidak mengurangi keutamaan Imam Ahmad rahimahullah, dengan tetap kita menganggap beliau alim, imam, bahkan imamu ahli sunnah, karena beliau betul-betul di masanya diterpa berbagai macam fitnah, tapi beliau kokoh kal jibal, beliau kokoh seperti gunung, tidak goyah dengan berbagai macam fitnah, tetap membela sunnah. Fanifinina azakumullah, jangan lupa itu. Prinsip ahlu sunnah memuliakan para ulamanya, tetapi tidak taklid. Kalau salah, ya salah. Qala, kembali kepada kitab. Di dalamnya juga ada Yusuf ibn Mihran. Kata Ibn Hajar al-Asqalani, lam yarwi anhu illa Ibn Jud'an. Sedangkan Ibn Jud'an linul hadis atau layinul hadis. Orang ini majhul. Lam yarwi anhu illa Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali orang ini, Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Maka paling tidak itu adalah mauquf. Setinggi-tingginya mauquf. Mauquf artinya berhenti hanya pada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qaulun mauqufun 'an Ibn Abbas 'aradahu al-marfu' 'anil nabi. Ucapan yang mauquf berhenti hanya pada ucapan Ibn Abbas. Wa 'araftum, dalam dua sanadnya tadi ada kelemahan. Kemudian menentang atau bertentangan dengan hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, yang satu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang pertama bertanya pada Rasulullah SAW. Wa idza ta'arada al-mauquf wal marfu', ayyuhuma nuqaddim? Kalau bertentangan antara mauquf dan marfu' kepada Nabi, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih didahulukan? Sangat jelas, yang marfu' aula bitaqdim. Hadza 'ala fardhi annahu yufidu ar-ru'yah bil 'ain. Itu kalau kita anggap ucapan Ibn Abbas itu ru'yah bil'ain, kita katakan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Apalagi ternyata ada riwayat-riwayat lain yang muqayyad, bukan melihat iyanan, tetapi melihat bifu'adih. Hadza 'ala fardhi, ini kalau kita anggap annahu yufidu ru'yah bil 'ain, kalau kita anggap maksudnya adalah ru'yah bil 'ain, naqulu hadza tanazzulan, kalau kita ngalah ya khair, ini betul-betul melihat dengan mata, toh bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, mana didahulukan? Bahkan marfu', yang ini mauquf, tentunya yang marfu' didahulukan di atas mauquf. Itu kalau kita ngalah hadis Ibn Abbas berisi ru'yatul ain. Wa illa, tetapi kenyataannya, fasahih anna itlaqa hadha in thabata yuqayyad bil hadithi thabit. Ternyata ucapan Ibn Abbas pun yang mutlak tadi yuqayyad, ada muqayyadnya, ada yang mengikatnya dengan kalimat bifu'adih, dalam riwayat yang sahih, bahkan lebih sahih. Kilahuma Ibn Abbas, kilahuma an Ibn Abbas, ra'a rabbahu bifu'adih, melihat dengan hatinya. Wa yaqulu Ibn Taymiyah al-Imam Ahmad yutliqu ar-ru'yah wa yuqayyid. Maka Ibn Taymiyah menyatakan bahwa Imam Ahmad itu menyatakan ru'yah wa yuqayyid, tetapi diikat. Artinya benar-benar Rasulullah SAW melihat, tetapi yuqayyad bifu'adih. Maka kita nuhsinu dhan bil Imam Ahmad rahimahullah, karena Imam Ahmad pernah mengatakan tentang bifu'adih. Berarti maksudnya yang ada dalam kitab kita, walaupun kelihatannya mutlak, wan nabiyyu qad ra'a rabbahu wa ma'thurun an rasulillah sahih, rawahu Qatadah dan Ikrimah an Ibn Abbas, warahu Al-Hakam Ibn Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, warahu Ali Ibn Zaid Ibn Jud'an an Yusuf Ibn Mihran an Ibn Abbas. Kelihatannya tegas sekali, mutlakan. Itu pun kata Ibn Taymiyah, Imam Ahmad di tempat yang lain, di waktu yang lain, menyatakan bifu'adih. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wassawabu huwa taqyid, yang benar adalah taqyid, muqayyad. Adapun ru'yatul ain dinafikan, Nabi tidak melihat Rabbnya dengan kalimat nurun anna arahu. Ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Kalau bicara ru'yatul ain, maka kita berkata seperti para ulama menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat. Seperti kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat. Barang siapa menyatakan melihat, maka dia a'zama fariyah 'ala Allah, berarti dia mengadakan kedustaan atas nama Allah. Tetapi kalau bicara ro'a bifu'adih, ada riwayat mauquf Al-Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melihat dengan hatinya. Taib. Wa yakhtimul kalam idan ma fihi khilafun bainas sahabah. Kalau begitu tidak ada perselisihan di antara para sahabat. Aisyah menafikan karena menafikan ru'yatul ain. Ibn Abbas menetapkan adanya ru'yah ai ru'yatul fuad, ru'yatul qulub, ru'yatul qalbi, ru'yatul qalb. Idzan ma fihi khilafun bainas sahaba fa ahlul ahwa'i alladhina yurawwijuna alkhilafat fil usul wal aqaid. Adapun mereka para ahlul ahwa yang memancing di air keruh, mengambil kesempatan dalam perselisihan para ulama dalam usul dan akidah, yaqulun, mereka berkata, as-sahabah ikhtalafu fil aqaid, bahwa para sahabat berselisih dalam akidah sekalipun. Mereka berselisih. Hadza kadzibun, itu kedustaan. Para sahabat tidak berselisih. Yang dinafikan oleh Aisyah ru'yatul ain. Yang ditetapkan oleh Ibn Abbas ru'yatul qalbi. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadza kadzibun, makhtalafu, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Aisyah kana tanfi ru'yat bil basar. Aisyah menafikan ru'yah dengan mata. Rasulullah SAW tidak melihat dengan matanya. Wa Ibnu Abbas menetapkan ru'yah bukan bil basar. Athbata ru'yah bil fuad. Ibnu Abbas menetapkan bahwa Nabi melihat dengan hati. Ainal khilaf? Kalau begitu di mana ikhtilafnya? Tidak ada ikhtilaf. Araftum? Dipaham? Alhamdulillah. Wa yakhtimul kalam ala hadhihi yaqul. Dan kita tutup, atau beliau Imam Ahmad menutup ucapannya dengan kalimat wal hadithu indana ala zahirihi, dan hadis menurut kami sesuai dengan zahirnya. Wa qad yufham minhu annahu yara anna Rasulullah SAW ra'a rabbahu bi'ainihi bina'an ala hadis Ibn Abbas. Bisa dipahami bahwa Imam Ahmad bermaksud bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan matanya, karena beliau berkata hadis menurut kami secara dohirnya. Dohirnya namanya melihat dengan mata, sesuai dengan hadis Ibn Abbas. Ternyata waqad araftum anna hadis Ibn Abbas, dan ternyata kalian sudah tahu hadis Ibn Abbas pun ada yang mutlak, ada yang muqayyad, sedangkan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Mada fihi minal kalam wa annahu ma yartaqi ila darajat as-sihha, yang ternyata itu pun tidak sampai kepada sahih, karena ada kelemahan tadi, kelemahan dari majhulnya Yusuf ibn Mihran, dan kelemahan dari seseorang yang lahu awham, jujur tetapi sering salah. Taib. Wa qad la yartaqi ila darajatil hasan, bahkan tidak bisa naik pada hasan, apalagi kepada sahih. Thumma juga innahu muqayyad bil hadis sahih, ternyata muqayyad dengan hadis yang sahih. Maka dibawa al kalamul mutlaq alal muqayyad. Barakallahu fikum. Wa takunun natijah, maka jadilah hasilnya, annahu la khilafa fil qadiyyati bainas sahabah, bahwasanya tidak ada perbedaan, enggak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ammal mutaakhiruna ba'dhum ta'athara bi kalami Ahmad rahimahullah, adapun orang-orang yang belakangan, sebagian mereka terpengaruh dengan ucapan Imam Ahmad tadi, wa dhanna annahu yaqul, dan mengira bahwasanya Imam Ahmad tegas menyatakan Nabi Muhammad melihat dengan kedua matanya. Wa fahmuhu hadha khata, dan itu pemahaman yang salah. Id anna Ahmad kana yuqaidu ru'yah bil qalb, karena ternyata Imam Ahmad dalam kesempatan lain beliau menyebutkan dengan muqayyad pula sebagaimana riwayat Imam Ahmad rahimahullah radhiyallahu taala anhu rahimahullah kepada Imam Ahmadnya. Naktafi bihadzal qadar. Kebetulan masuk asar ya.